ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faslun. Waqad bayyanallahu ta'ala fi kitabihi al-farqa bainal iradati wal amri wal qada'i wal izni wa tahrimi wal ba'si wal irsali wal kalami wal ja'li bainal qawni alladhi khalaqahu wa qaddarahu wa qadahu wa in kana lam ya'mur bihi wa la yuhib wa la yuhibbuhu wa la yardahu wa la yusibu ashabahu wa la yaj'aluhum min awliyaihi al-muttaqina wa bayna ad-dini alladhi amara bihi wa syara'ahu wa habbahu wa radiyahu wa habba fa'iluhu fa'ilihi kan aslinya fa'ilin karena dia diidopahkan maka jamak mudzakkar salim musanna yang diidopahkan nunnya dibuang terus wa habba fa'ilihi wa asabahum wa akramahum wa ja'alahum min awliyaihi al-muttaqina wa hizbihi al-muflihina wa jundihi al-ghalibina wa hadha min a'zamil furuqi allati yufarriqu biha baina awliyaillahi wa a'daihi faman ista'malahu ar-rabbu subhanahu wa ta'ala fima yuhibbuhu wa yardahu wa mata ala dhalika kana min awliyaihi wa man kana amaluhu ma yubgiduhu ar-rabbu wa yukrihuhu wa mata ala dhalika kana min a'daihi fal iradatu al-qawniyatu hiya masyiatuhu lima khalaqahu wa jami'ul makhluqati dakhilatun fi masyiatihi wal iradatu ad-diniyatu hiya al-mutadamminatu li mahabbatihi wa ridahu al-mutanawilatu lima amara bihi wa ja'alahu syar'an wa dinan wa hadhihi وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. فصل. فصل yang pertama. Ini sekitar tabyinullah fi kitabihi, ya, penjelasan Allah, ya, di dalam kitabnya tentang al-farqa bainad din alladhi syara'ahu wal kauni alladhi khalaqahu, ya, penjelasan tentang, ya, tentang agama yang Allah syariatkan dan juga tentang kaun, alam semesta ini yang Allah ciptakan. Ya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa qad dzakara Allahu fi kitabi, sungguh Allah telah menjelaskan di kitabnya di Al-Qur'an perbedaan antara iradah dan amr. Antara iradah kehendak Allah dan juga amr, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat Syekh Shalih Al-Fauzan di putnat nomor 1 halaman 455. Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan tatkala Syekhul Islam, ya, tatkala Syekhul Islam menjelaskan bantahan, ya, terhadap orang-orang yang berdalih dengan takdir, artinya dia maksiat, ya, dia berdalih dengan takdir. Dan Ibnu Taimiyah telah menjelaskan bahwasanya tidak ada hujah bagi sedikit pun bagi mereka untuk melakukan kekufuran, kemaksiatan, kesyirikan dengan takdir. Ya. Ketika mereka mengatakan Allah mentakdirkan kekufuran, keimanan, kesyirikan, ya, kemaksiatan. Berarti maknanya Allah ridho dengan kekufuran, ridho dengan, ya, kemaksiatan sebagaimana Allah ridho dengan keimanan. Allah ridho dengan kemaksiatan sebagaimana Allah ridho dengan ketaatan. Ini orang yang berdalih dengan takdir. Dia gak tahu iradah Allah itu ada dua, iradah syariah dan iradah kauniyah, iradah qadariyah. Ya, li'annahu qaddaral jami', kata mereka, karena Allah mentakdirkan semua keimanan, kesyirikan, berarti Allah ridho, kata mereka. Wa qadal jami'a 'alan nas, Allah pun telah menentukan semua kepada manusia. Maka ketaatan di sisi mereka itu sesuai dengan takdir, ya, kesyirikan juga sesuai dengan takdir. Maka Syekhul Islam di sini hendak membantah mereka. Syekh di sini menjelaskan bahwa ada perbedaan antara takdir dan syariat. Ya. Memang betul Allah mentakdirkan seseorang kafir, Allah mentakdirkan Fir'aun kafir. Namun Allah mensyariatkan Fir'aun untuk beriman. Ya. Allah mentakdirkan Fir'aun untuk beriman. Tabarakallahu fikum. Ya. Dan Allah membedakan antara keduanya di Al-Qur'an. Ketaatan itulah yang selaras dengan syariat, bukan selaras dengan takdir, ya. Walaisat muwafaqatal qadar. Nah, takdir itu terkadang berupa ketaatan, berupa maksiat. Adapun syariat tidaklah dia, melainkan dia berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Ini yang harus dipahami, ya. Ya. Kalau takdir itu belum tentu orang taat. Bisa paham? Bisa paham enggak sini? Tapi kalau syariat, semua orang mesti taat. Nah, ya, barakallahu fik. Ya, maka Allah membedakan antara kedua hal ini di Al-Quran. Allah membedakan antara qada' kauni dan qada' syar'i. Ya, ya, maka iradah kauniyah itu beda dengan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah, kehendak Allah akan terjadinya segala sesuatu di alam semesta ini. Keimanan, kekafiran, kemaksiatan, ketaatan, kebid'ahan, sunnah, itu Allah takdirkan. Namun juga Allah kehendaki iradah syariah. Allah menghendaki Abu Jahal beriman, Allah menghendaki Fir'aun beriman, Allah menghendaki iblis taat, walaupun Allah takdirkan mereka semua kafir. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ya, kalau begitu, ya, ini juga ada izin kauni dan juga izin syar'i. Dan Syekhul Islam akan menjelaskan di sini beberapa sampel dari Al-Qur'an yang membedakan antara kedua hal tersebut, antara qadari kauni dan juga syar'i. Ya, raddan 'alalladzina yahtajjuna bil qadar, sebagai bantahan sanggahan terhadap orang yang berargumentasi dengan takdir untuk kufur. Ya. Lihat itu di At-Ta'liq wal Bayan. Temu ada? Taib. Kemudian, ya, kata Ibnu Taimiyah, ya, kembali ke kitab. Ya, Allah telah menjelaskan di sini di Al-Qur'an perbedaan antara iradah, perintah, dengan qada' dan izin. Qada', ketentuan, dan izin. Pengharaman, ya, wal ba'ats, pengutusan para rasul, wal irsal, diutusnya, ya, dikirimnya para rasul, wal kalam, perkataan Allah, wal ja'al, dan Allah menjadikan, menciptakan, ya, dan juga dibedakan antara kauni. Dibedakan antara kauni, alam semesta ini yang Allah telah menciptakannya, mentakdirkannya, menentukannya. Wa in kana lam ya'mur bihi wa la yuhibbuhu wa la yusibu ashabahu. Ya. Walaupun Allah tidak memerintahkan, misalkan adanya kekufuran, Allah takdirkan kekufuran. Allah tidak mencintainya, Allah tidak memerintahkannya, Allah tidak memberikan, ya, pahala untuk para pelakunya. Wa la yaj'aluhum min awliyaihi al-muttaqin. Dan Allah pun juga tidak menjadikan, ya, mereka orang-orang yang melakukan kekufuran sebagai wali-walinya yang bertakwa. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa bainad dini alladhi amara bihi, dan Allah pun telah menjelaskan antara perkara agama ini. Ya, yang Allah perintahkan untuk kita beragama, Allah mensyariatkannya, Allah mencintainya, meridhoinya, mencintai orang-orang yang beragama. Ya, Allah mencintai orang-orang yang beragama. Taib, wa akramahum, dan Allah memuliakan mereka, dan Allah menjadikan mereka di antara wali-walinya yang bertakwa, wa hizbihi, dan golongannya, al-muflihina wa jundihi al-ghalibin. Ya, Allah menjadikan mereka golongan Allah yang beruntung, ya, dan bala-bala tentaranya yang dimenangkan. Nah, barakallahu fikum. Lihat keterangan dari Syaikh Al-Fauzan di footnote nomor 2. Maka Allah membedakan antara ini semua, kauni dan syar'i. Allah membedakan antara wali-walinya dan wali-wali setan. Maka orang-orang yang mengikuti syariatnya, mengikuti perintah Allah, merekalah wali-wali Allah yang Maha Rahman. Adapun orang yang mengikuti takdirnya, menyelisih syariatnya, dan mereka mengatakan tidak ada perbedaan di antara keduanya, maka merekalah wali-wali setan. Ya, mereka mengikuti takdir aja. Allah mentakdirkan kami kafir, maka mereka kafir. Menyelisih syariat, padahal syariat memerintahkan mereka bertauhid, ya, memerintahkan mereka taat. Namun mereka mengikuti takdir katanya. Kami ditakdirkan Allah enggak sholat, ya mudah. Padahal syariat Allah memerintahkan mereka sholat. Nah, maka mereka tidak mampu membedakan antara ya iradah, antara perkara kauni qadari dan perkara syar'i. Maka merekalah wali-wali setan. Taib. Wahada min a'zami al-furuq. Maka inilah salah satu di antara perbedaan yang sangat besar. Ya, inilah perbedaan yang sangat besar. Allati yufarriqu biha baina awliya'ihi wa a'daihi, yang membedakan antara wali-wali Allah dan musuh-musuh Allah. Ini yang membedakannya ini. Faman ista'malahu. Nah, perhatikan. Faman ista'malahu ar-rabbu fima yuhibbuhu wa yardah wa mata 'ala dhalika kana min awliya'ihi. Maka hamba Allah yang istakmalahu di sini bukan yang Allah gunakan maksudnya. Ya. Maka hamba-hamba Allah yang Allah mudahkan untuk ya apa melakukan hal-hal yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, dan dia mati dalam keadaan tersebut, maka dia di antara wali-wali Allah. Ya, wa man kana amaluhu. Ya. Wa man kana amalu fi ma yubghiduhu ar-rabbu, dan siapa yang amalannya ialah amalan-amalan yang Allah murkai, yang Allah benci, dan dia mati dengan amal-amal tersebut, maka dia adalah ya kana min a'daihi, maka dia adalah di antara musuh-musuh Allah. Ya. Dan itu di footnote Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan di footnote nomor 1456. Maka Allah membedakan antara orang beriman dan orang-orang kafir, orang yang taat dengan orang yang maksiat. Allah tidak menjadikan mereka sama, walaupun Allah mentakdirkan mereka semua dalam ketaatan, kemaksiatan, kekufuran, keimanan. Ya, maka inilah perbedaan antara mereka dalam hal balasan. Ya, maka mereka di surga, ada juga yang di neraka. Maka mereka tidak sama. Apa najalul muslimina kal mujrimin, malakum kaifa tahkumun, kata Allah. Apakah kami akan jadikan orang muslim seperti orang-orang yang kafir, mujrimin? Hah? Hada khilaful adl. Kalau sama ini menyelisih keadilan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghukumi dengan keadilan. Tidak mungkin Allah menyamakan antara mukmin dan kafir, orang yang taat dan maksiat, orang yang mukmin dan munafik. Tidak. Karena orang yang taat dia mengikuti perintah syariat agama Allah. Orang yang bermaksiat dia mengikuti dia malah mengikuti maksiat, kekufuran, kesyirikan. Maka jelas perbedaan di antara keduanya, dua amal tersebut. Allah membedakan di antara dua hamba tadi. Allah membedakan juga balasan, ya, dua balasan di sisi Allah bagi orang yang taat dengan orang yang maksiat, orang yang bertauhid, orang yang syirik. Maka orang yang tidak membedakan, tidak dapat membedakan ini dan itu, ya, hada ilhadun fi ayatillah. Ini berarti termasuk ilhad. Ya, termasuk bentuk ilhad dalam ayat-ayat Allah. Dia mengatakan sama aja semua juga taat kok kepada takdir. Orang yang maksiat katanya dia taat juga sama Allah. Kok taat dari sisi apa? Taat dari sisi takdir. Karena Allah takdirkan dia maksiat kufur, ya dia taat sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian wal iradatul kauniyah hiya masyiatuhu lima khalaqahu. Maka yang namanya iradah kauniyah, ya, yang namanya iradah kauniyah, penciptaan Allah adalah kehendak Allah terhadap semua yang Allah ciptakan. Ya. Wa jamil makhluqat, seluruh makhluk itu dakhilatun fi masyiatihi wa iradatihi al-kauniyah. Itu ada dalam, ya, seluruh makhluk itu ada dalam apa namanya? termasuk dalam kehendak keinginan Allah yang kauniyah. Seluruh makhluk, semuanya ada. Tabarakallahu fikum. Ya. Ya, Syekh Shalal Fauzan menjelaskan hal ini, seluruh makhluk, apakah dia mukmin, kafir, jin, manusianya, setannya, semuanya termasuk ke dalam iradah kauniyah. Semuanya Allah ciptakan. Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan kekufuran. Ya, Allah menciptakan para nabi, Allah menciptakan para rasul, kaum yang orang-orang beriman, Allah menciptakan ini, Allah menciptakan itu. Ya, dari sisi ciptaan itu sama, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran Allah ciptakan. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian ciptakan. Nah, ini semua sama. Amma min jihati syara' wal jazaa' fa hunaka farqun, kata Syekh Shalal Fauzan di ya, halaman 457. Ya, footnote nomor 1. Namun dari sisi balasan terdapat perbedaan. Memang betul Allah yang menciptakan kekufuran, keimanan, tetapi beda. Ya. Wal irada diniyah hiya al-mutadaminah li mahabbati wa ridah. Ya, wa ridahu. Sedangkan iradah diniyah, iradah agama adalah kehendak Allah yang itu mengandung kecintaan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Lihat di situ footnote nomor 2, kata Syekh Shalal Fauzan, maka iradah kauniyah itu tidaklah berkonsekuensi mesti dicintai, diridhoi oleh Allah. Ya. Terkadang Allah menghendaki ya suatu takdir, suatu kejadian yang Allah tidak cintai dari sisi agama. Kekufuran misalkan Allah menghendakinya. Allah menentukannya, mengkodonya, tapi Allah tidak mencintai kekufuran. Ya. Allah tidak meridhoi kekufuran, namun Allah cintai, Allah ciptakan kekufuran. Ya, Allah ciptakan kekufuran, namun Allah tidak mencintainya. Ya, terus kenapa Allah menciptakan kekufuran? Ya qaddarahu wa qada'ahu min babil ibtila wal imtihan. Tuh kata Syekh. Allah menciptakan kekufuran tersebut sebagai ibtila, imtihan. Ya, sebagai ujian. Contoh yang real, babi. Itu babi itu Allah haramkan. Tapi ternyata babi itu, hewan babi, khinzir itu, kalau disembelih, kalau dipotong, kalau mati, itu bisa dimanfaatkan semuanya. Bulu-bulunya buat koas, buat sikat gigi. Ya, bulu-bulunya. Ya. Kulitnya, kukunya, taringnya. Ya, buat cat. Buat cat, cat tembok. Dagingnya apalagi. Semua itu babi. Ya. Kalau lihat buku penjelasan MUI tentang panduan barang halal, wah itu semua babi itu ratusan unsur dari babi semua. Manfaatnya luar biasa, namun Allah haramkan. Ya, padahal manfaatnya luar biasa, luar biasa. Hah? Kenapa Allah ciptakan babi? Ya, min babil ibtila wal imtihan. Paham gak sini? Nah, Allah ciptakan babi, namun Allah haramkan babi. Dari sisi kauni Allah ciptakan, dari sisi syar'i qadar, dari sisi syar'i Allah haramkan. Paham gak sini? Itu sampel dari saya aja. Ya, sama seperti Allah ciptakan kekufuran. Ya, kekufuran itu kan enak. Enak. Kemaksiatan enak gak? Enak. Lampiaskan syahwat. Enak. Ya. Karena neraka itu dikelilingi oleh ya, oleh hal-hal yang disukai manusia. Ya, barakallahu fikum. Nah, namun Allah syariatkan jangan kita kufur, jangan kita maksiat. Hah. Bisa dipahami sini? Baik. Kalau ada orang berkata, saya kufur karena taat pada saya taat pada Allah. Taat dari siapa? Dari sisi takdir. Maksudnya apa? Saya tak mengikuti takdir Allah. Allah takdirkan saya maksiat, ya saya maksiat. Ya. Ini orang berarti wali setan. Kenapa? Karena dia tidak dapat membedakan antara syar'i dan qadari. Eh, itu apa bocah-bocah di luar ya? Coba tolong Zaki. Hah? Jangan main di sini. Siapa itu? Si siapa, si Yahya ya? Heboh, heboh, heboh, pergi heboh, heboh, jangan di situ. Di luar mainnya. Iya. Tambah ketawa berisik lagi. Ah. Lagi. Terus berikutnya. Ya. Mana lagi tadi? Al-mutanawilatu lima amara bihi, yang mencakup segala apa yang Allah perintahkan. Waja'alahu syar'an wa dinan, dan Allah menjadikannya sebagai syariat dan agama. Wahadihi, dan ini semua mukhtasatun bil imani wal amali salih. Ya, ini semua dikhususkan dengan iman dan amal salih. Ya, lihat keterangan dari Syaikh Shalih Fauzan. Maka iradah kauniyah, petot nomor berapa tuh? Nomor tiga, iradah diniyah itu dikhususkan dengan iman dan amal soleh. Adapun iradah kauniyah, iradah kehendak Allah akan takdir, Allah menghendaki takdir, ya, itu tidak dikhususkan dengan iman dan amal soleh. Itu mencakup kekufuran, keimanan. Ya, Allah menciptakan Firaun. Ya, Allah takdirkan Firaun kafir. Allah ciptakan Musa. Allah takdirkan Musa beriman. Nah, maka yang namanya iradah kauniyah itu mencakup amal batil, amal saleh. Semuanya dikodok dengan kodok dan takdir Allah. Baik, sampai sini tadi Hasan bacanya ya. Nah. Terus ya. Gantian dibaca berikutnya. Panji, Panji. Ya. Qala Allah Ta'ala. Wa qala qala Allah Ta'ala fil ula. Faman yuridu Allah Ta'ala berfirman fil ula, ya. Ya, terkait kehendak yang pertama itu berarti apa? Kauniyah. Maksudnya Allah berfirman terkait tentang kauniyah. Terus faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. وَمَنْ يُرِدْ أَيُّدِ اللَّهُ يَجْعَلْ صَدَرَهُ دَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسَّعَدُ فِي السَّمَاءِ. Baik, perhatikan ayat ini. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, maka Allah akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi sesat, Allah akan menjadikan dadanya sempit seakan-akan dia sedang mendaki langit. Perhatikan. Ya. Kata Syaikh Shalih Fauzan, fi hadhihi fiha al-iradatan. Terdapat dua iradah dalam ayat ini. Perhatikan. Famayuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, maka Allah akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Ini iradah syar'iyah. Wa may yurid ayyudillahu, ini iradah kauniyah. Siapa yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan, ini iradah kauniyah, takdir. Fayaj'alu sadrahu dayyiqan. Ya, harajan, maka Allah akan jadikan dadanya sempit menerima Islam. Ya. Maka kata Syaikh Shalih Fauzan, fal hidayah lahu asbabun wa hiya al amalus shalih. Hidayah itu memiliki sebab. Ya. Itu amal saleh. Wa dhalalah lahu asbabun. Ya, kesesatan juga memiliki sebab, yaitu apa? Maksiat dan kekufuran. Ya, terus وقال نوح عليه السلام لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. Baik. Allah berfirman ini tentang Nuh kepada kaumnya. ولا ينفعكم نصحي. Nasihatku tidak bermanfaat untuk kalian. Ya, dan sekali-kali aku ingin sekalipun aku ingin memberikan nasihat pada kalian. Ya. In kana Allahu yuridu ayyuhuyakum. Kalau Allah hendak menyesatkan kalian. Ya. Syahidnya di sini innallaha yuridu ayyuhuyakum. Allah berkehendak untuk menyesatkan kalian. Maka ini adalah iradah kauniyah. Ya, allati la hilata fiha. Yang enggak bisa menghindar dari sini. Terus وقال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. Wa ma lahum min dunihi min wal. Baik. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, ya, wala maraddalah, tidak ada yang dapat menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tidak ada yang dapat, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini iradah kauniyah. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an, itu perhatikan. Apabila Allah berkehendak keburukan akan suatu kaum, ya. Nah, kata Syaikh Shalih Fauzan, wallahu yuridu as-su'a biman yastahiquhu. Dan Allah menginginkan keburukan bagi orang yang berhak mendapat keburukan tersebut. Minadz zalamah wat tughat, ya, dari para orang-orang yang zalim dan para tagut, musyrikin, kufar, orang musyrik dan orang kafir. Dan Allah arada bihim su'an. Karena Allah menghendaki mereka memang, ya, mendapatkan keburukan. Haitsu lam yaqbalu, ya, hudallah. Ketika mereka tidak mau menerima hidayah Allah. Terus wa qala fi tsaniyati wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, ini syahidnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Ya, lihat keterangan di situ. Footnote nomor berapa? Nomor 4, ya. Nomor 4 terkait iradah syar'iyah. Karena, ya, taib, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi orang yang sakit untuk berpuasa di bulan Ramadan, memberikan keringanan juga bagi orang musafir untuk, ya, tidak berpuasa di bulan Ramadan namun mengganti di hari-hari yang lain. Maka Allah taala firmankan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Hada misalun lil iradati syar'iyah. Ya, ini adalah diantara iradah syar'iyah yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Terus wa qala fi ayati at-taharati ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Nah, Allah tidak menghendaki menyulitkan kalian, namun Allah hendak membersihkan kalian, menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya bagi kalian agar kalian bersyukur. Ya, agar kalian bersyukur. Perhatikan, ya. Ya ayyuhallazina amanu. Ya, Allah taala berfirman, ini kata Syaikh Shalih Fauzan di tentang ayat taharah, wahai orang beriman, idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Ya, adapun taharah dari hadas asghar dan taharah dari hadas akbar, ya. Dari hadas akbar yaitu janabah. Ya. Wa taharah bimadza takun? Ya, taharah itu dengan apa? Kata Syekh, dengan air. Fa idza lam yajid al-ma'ah, kalau enggak dapat air gimana? Kan di ayat tersebut. Ya, wa in, apa namanya? Wa in kuntum marda au ala safar au ajaa ahadun minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban fa amsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu. Kan begitu. Kalau enggak dapatin air gimana? Maka tayamum. Ya, nah, taharah dengan air. Kalau tidak dapat air, maka, ya, fa in lam yajid ma fa innahu ma, maka dia palingkan ke tayamum dengan turab, dengan tanah. Ya. Dengan memukul tanah dengan kedua. Mata alaikum la'allakum tashkurun. Ya, Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tapi Allah hendak membersihkan kalian, menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian agar kalian bersyukur. Ini berarti iradah apa? Ya, iradah syar'iyah. Terus alladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Baik. Ya, dan setelah Allah memerintahkan, ya, walamma wa qala lamma dzakara ma amara bihi azwajan nabi, dan tatkala Allah memberitakan sejumlah perintah yang harus dikerjakan oleh para istri nabi, Ya. Tadi yang mana? Wa qala fi ayati at-tahara wa dzakara ma ahalla, itu ya. Oh. Dan setelah Allah menyebutkan ya, ma ahalla wa ma harrama min nikah, pernikahan yang halal dan yang haram, Allah Ta'ala berfirman. Ya, yuridullahu yuliyubayyin lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatubu 'alaikum. Allah berkehendak menerangkan ya, syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan yang sebelum orang-orang yang sebelum kamu, yaitu jalannya para nabi. Ya, dan Allah menerima taubatmu. Wallahu 'alimun hakim, Allah Maha mengetahui Maha bijaksana. Allah yuridu ayatuba 'alaihim. Allah hendak ya, menerima, dan Allah apa namanya? Ingin hendak memberikan taubat pada kalian. Ya, wa yuridu alladziina yattabi'uuna ash-shahawaat an tamilu mailan 'azima. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya untuk ya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya. Ya, mana? Allah yuridu ayatuba 'alaikum. Wa yuridu, dan orang-orang yang apa namanya? Mengikuti syahwat itu menginginkan agar kalian tamilu mailan 'azima, berpaling sejauh-jauhnya. Wa yuridu Allahu ayukhaffifa 'ankum. Namun Allah berkehendak memberikan keringanan pada kalian. Wal khal insanu dha'ifa, badan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ini tatkala Allah menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan dalam nikah, menikahi wanita, yaitu menikahi wanita yang senasab, ya, taib, ya, ya, dan juga zawati sabab, dan juga karena si, apa namanya, karena sebab susuan. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum, diharamkan bagi kalian istri kalian untuk dinikahi, putri kalian, saudari kalian, bibi kalian dari bapak, bibi kalian dari ibu, anak ya, putri-putri saudara kalian laki-laki, putri-putri saudara kalian, dan putri-putri saudari kalian ya, dan ibu-ibu yang kalian susui, dan saudara susu kalian, saudari susu kalian, dan ibu-ibu istri kalian ya, dan juga ya, ibu-ibu mertua berarti ini, dan seterusnya ya, dari mahram-mahram. Nah, Allah terangkan demikian. Syahidnya di sini di mana? Ya. Yuridu liyubayyana lakum wa yahdiyakum. Nah, Allah hendak menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kalian. Maka ini iradah di ayat ini adalah iradah syar'iyah diniyah. Terus lanjut Panji. فقال لما ذكر ما أمر به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نهاهن عنه قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والمعنى أنه ini dulu. Ya, maka setelah Allah memberitahukan sejumlah perintah yang harus dikerjakan para istri-istri Nabi beserta larangannya yang harus mereka tinggalkan, Allah berfirman, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijis ahlal bait, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian wahai ahlul bait, istri-istri Nabi, wa yutahhirukum tathira, membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya. Ya. Taib. Perhatikan di sini, syahidnya mana? Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijis. Ya, syahidnya di sini Allah berkehendak ya dengan dari perintah-perintah ini yang Allah tujukan kepada istri-istri Nabi, Allah berkehendak mensucikan istri-istri Nabi dari akhlak yang buruk, dari hal-hal perbuatan yang menyelisih syariat. Allah hendak mensucikan mereka dari itu semua dengan sesuci-sucinya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ya, luzumul hijab, luzumul iffah ya, wal bait wal haya ya, ini menunjukkan bahwa senantiasa pakai hijab ya, menjaga diri, berada di rumah, malu, menjauhi tabarut, bersolek, menjauhi ya apa namanya hal-hal yang lainnya, ini semua iradah apa berarti? Iradah syar'iyah. Terus lanjut. Wal ma'na annahu amarakum bima yuzhibu ankum ar-rijsa wa yutahhirakum. Faman ata'a amrahu kana mutahharan qad uzhiba anhu ar-rijsu bi khilafi man asahu. Baik. Maka makna ayat di atas annahu amara bima yuzhibu ankum ar-rijs. Ya, bahwa Allah memerintahkan ya sesuatu hal kepada kalian wahai ahlul bait yang dapat menghilangkan dosa-dosa kalian. Wayutahhirukum tathira, dan membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Faman ata'a amrahu, nah, maka barang siapa yang mentaati perintahnya, ya, kana mutahharan, dialah yang dibersihkan. Wa qad udhiba anhu ar-rijs, orang itulah yang dihilangkan kotoran dari kalbunya. Berbeda dengan orang yang bermaksiat kepadanya. Ya. Nah, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, maka orang yang taat pada perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan dia dari rijis. Ya, dari kotoran. Ya. Kotoran yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya. Dan juga dari waman asahu, namun siapa yang bermaksiat pada Allah, maka ya, dia akan dilumuri oleh berbagai najis hisiah dan maknawiyah. Maka tidak ada kesucian kecuali dengan keimanan dan akhlak yang mulia. Ya, dan seterusnya. Terus fal amru wa amal amru wa amal amru faqala fil amri al-qawni innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Baik. Ya. Adapun amr, perintah, maka Allah Ta'ala berfirman tentang perintah kauni. Ya, perintah kauniyah. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Nah, sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu hal, apabila kami menghendakinya, maka kami akan mengatakan kepadanya, jadilah, maka dia jadi. Ya. Baik, perhatikan itu footnote nomor berapa itu? Footnote nomor 3. Ini amr kauni. Ya, amr kauni. Ya, fa naqulu lahu an naqula lahu kun fayakun. Ya, tidak akan mundur itu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, wala ya la yata'akhkhar wala ya'tasi. Ya. Terus lanjut. Wa qala wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Nah, dan Allah berfirman, dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti ya kalamhil basar, seperti kejipan, apa namanya, kedipan mata. Ya. Kedipan mata, begitu. Ya, ini tentang hadapi kiamat, tentang tegak hari kiamat. Apabila Allah memerintahkan tegak kiamat, ya udah dengan sesaat seperti kedipan mata. Dan tidak ada yang lebih cepat dari itu. Ya. Maka jika Allah menghendaki sesuatu hal akan terwujud, ya. Maka Allah hendak menghendaki penciptaan sesuatu, ya, maka Allah cukup menghendaki dengan sekejap mata. Terus waqala ataha amruna lailan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Baik. Maka datanglah kepadanya perintah azab ya pada waktu malam atau siang. Faj'alnaha hasida. Maka gajib kami jadikan tanamannya seperti itu, seperti tanaman yang sudah disabit. Ka'alam tagna bil ams, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin sedikit pun. Ya. Baik, barakallahu fiik. Nah. Terus lanjut. Amma dini faqala ta'ala Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Wa qala Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Hai. Kemudian ya. Ini perintah berikutnya, perintah apa ini namanya? Dini. Dini. Ya. Perintah agama. Ibadah. Ya. Adapun amr ya, maka Allah Ta'ala berfirman ya. Tentang amr kauni, tentang amr apa namanya? Amar dini, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan. Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Wa ita'idzil qurban. Nah, perhatikan, Allah memerintahkan kalian agar kalian memberikan bantuan kepada kerabat dekat. Wa yanhaanil fahsya'i wal munkar, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Allah memberikan wejangan, pengajaran pada kalian agar kalian ya bisa mengambil pelajaran tersebut. Ya. Nah, ini. Baik. Ini perintah dari dini. Innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan. Ya, bil adl. Maka Allah memerintahkan ya dengan perintah syar'i dan dini. Bil adl, dengan adil, dengan kisah, dengan adil. Al adl dalam ucapan, adil dalam hukum, adil dalam segala hal. Ya, dan dia adalah tidak adanya jur ya. Taib. Terus udah ya. Tapi cukup sampai sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.